persembahkan lagu ini. Semoga kau bahagia selalu. Na na na na na na na. Mentari pagi ini berseri menyambutmu. Tak terasa hari ini tambah satu usiamu. Tahun telah berganti usia pun menyusuri jalan waktu yang terus berlalu. Semoga tahun ini mengawali sinarmu indah, kan seindah nirwana.